Konsultasi Syariah. Bolehkah mandi junub merangkap mandi Jumat? Pertanyaan. Al-Lajnah Ad-Da'imah lil Ifta ditanya, apakah dibolehkan melaksanakan mandi junub sekaligus merangkap mandi untuk salat Jumat, mandi setelah habis masa haid dan masa nifas? Jawaban. Barang siapa yang diwajibkan baginya untuk melaksanakan satu mandi wajib atau lebih, maka cukup baginya melaksanakan satu kali mandi wajib yang merangkap mandi-mandi wajib lainnya. Dengan syarat dalam mandi itu, ia meniatkan untuk menghapuskan kewajiban-kewajiban mandi lainnya, dan juga berniat untuk dibolehkannya sholat dan lainnya, seperti tawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, setiap perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya, setiap orang akan mendapatkan bagian sesuai dengan yang diniatkannya. Muttafaqun alaih. Karena yang hendak dicapai dari mandi Jumat, bisa sekaligus tercapai dengan mandi junub jika bertepatan harinya.